Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak jamaah pengawasan kitab hikam engkang kula hormati, alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing pengawasan kitab hikam menika. Mandar muka dados manfaate fitine wa dunia wal akhirah. Saniki panjenengan tutuk datang nomor swidak kali, mongkon jenengan buka 10 garis dari bawah. Kula kali panjenengan kula wingi sampun dipun aturake bahwasanya kalau kita diberi rezeki taat, diberi rezeki ada kemauan untuk beribadah, dan ibadah itu tidak kita anggap, artinya tidak menjadi andalan, maka ketahuilah bahwasanya niku termasuk kesempurnaan, atau ketahuilah bahwa keadaan yang demikian ini merupakan dari perwujudan bahwa Allah ini telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Sak menika monggo kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Khairu ma utai sak bagus-bagusi barang tatlubu kang nuprih sirahu ing ma, ai afdalul asya'i tegesi utawilih utamane bira-bira perkara, alati tatlubu kang nuprih sirahu ing asya' minu saking Allah, ma iku barang, wa kang utawi ma iku talibuhu, wa kang utawi Allah talibuhu iku kang nubrih ing ma mingka saking siro, minal istiqomati bayane saking istiqomah, ala sabilil ubudiyati ingatasi dalan ngaulo lahu maring Allah. Fahadha mongko utai kimahu wa talibuhu mingka, khairun iku luwe bagus laka kadwe siro, minto labika ketimbang saking oleh siro nubrih, likududika maring biro-biro bagian siro, wa muradatika lan biro-biro kekarapan siro, dunyawiyatan iku kang bongso dunyo, kanat ono opo muradat au ukhrawiyatan uto bongso akhirat. Fa inna fi dzalika mungko sak temene mungkunu-mungkunu muradat uto talabika adzon iku bagian li nafsika kadwe awak sira. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kula kalih panjenengan pancene nang Gusti Allah niku diperintah untuk berdoa meminta apa saja yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'auni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan mengkabulinya. Nyalu opean nang aku, mesti tak kei, iku cari Gusti Allah. Nggih, kita memang diperintah untuk nyalu. Terus nyalu nang Gusti Allah, niku sing paling apik nyalu opo? Meminta kepada Allah yang paling baik itu minta apa? Opo minta dunyo, opo minta pangkat, opo njaluk umah sing apik, opo njaluk ilmu sing akeh. Dipun aturake dening Ki Musonib, khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik sesuatu yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah. Dadi opo sing dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala iku jaluken. Apa sing dikongkon nang Gusti Allah iku jaluken. Contoh, kula kali panjenengan nang Gusti Allah diperintah nglakoni ibadah poso. Ing mongko poso niki jare arek nom-noman, waduh, wabot poso iku cak. Wong mulai subuh sampai maghrib ndak kelebon sego, ndak kelebon banyu sampean. Tapi masih abot, ini adalah merupakan perintahnya Gusti Allah. Krono perintai Gusti Allah, jaluken nang Gusti Allah, Gusti dadosaken kulon iki sebagai orang yang kuat untuk melaksanakan ibadah puasamu. Jaluk perkara sing sesuai karo perintah Gusti Allah kaya ngeten, ini adalah merupakan permintaan yang sangat mulia, merupakan penjaluan sing paling api. Allah Gusti, kula nyuwun datang panjenengan Gusti, kula nyuwun supadosa napa sing kula tedhi, napa sing kula lakoni niki kuat Gusti. Kula nyuwun datang panjenengan dadosaken kula niki orang yang menjalankan perintahmu dengan sungguh-sungguh. Kula nyuwun datang panjenengan dadosaken kula niki adalah orang ingkang saestu ngelaksanakne perintahe panjenengan. Poso niki dongaaken kula kuat nglaksanakaken Gusti, wong mboten mangan sedina bleng. Nggih mboten ngombe sedina bleng, dongaaken dadosaken tiyang sing kiat poso kula niku jaluken nang Gusti Allah. Setiap ibadah yang akan kita lakukan, setiap sesuatu yang telah menjadi perintahnya Allah, monggo kita jaluk nang Gusti Allah agar kita mampu melaksanakannya dengan baik. Wonten pendongane Syekh Abil Qasim Al-Junaid radhiyallahu taala anhu niku lek ndonga ngeten. Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka fa an amrika li bisu'ali. Ya Allah, jadi ini Imam Abil Qasim Al-Junaidi, lek kula njaluk datang panjenengan, maka sebetulnya setiap permintaan, setiap doa yang saya sampaikan datang panjenengan niki Gusti, fa'an amrika li bisual, krono kula nang panjenengan diperintah njaluk. Dadi artine kok umpama teng panjenengan niku kula mboten diperintah nyuwun, andai kata saya tidak diperintah untuk berdoa, niscaya saya tidak akan berdoa. Niki penjalui Imam Abul Qasim Al-Junaid. Faj'al su'ali ilaika su'ala mujabika. Maka jadikanlah ya Allah doaku kepadamu, jadikan doanya orang yang kamu terima. Doa eti yang sing panjenengan terima Gusti. Sampai dungo kula niki didadosaken dungane tiyang sing panjenengan tolak. Duduk krono kula niku kuatir dungane tertolak, mboten. Tapi kalau doanya saya ini tertolak, berarti panjenengan tidak menyukai doa saya. Jadikanlah doa saya ini adalah doa yang kamu suka Gusti, bukan doa yang kamu benci, bukan doa yang bisa menjadi kemurkahanmu Gusti. Ingatkan. Wala taj'alni mimman ya'tamidu bisum alihi mawadi al-hudud bal yas'alul qiyama biwajibi haqqik. Jangan kau jadikan saya Gusti, kula niki empun panjenengan dadosaken tiyang yang selalu mengandalkan dengan doanya untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi bagian daripada kepentingan pribadi tanpa ada kaitannya dengan akhirat, tanpa ada kaitannya dengan perintahe panjenengan. Ojo kula nyuwun datang panjenengan, lek kula ndonga niki dadekno wong sing pokoke wis nuruti panjenengan krana dikongkon ndonga-ndonga cici. Nomor kali dungane ngeten. Allahumma inni as'aluka minka ma huwa laka wa astaidzuka min kulli amrin yuskhituka. Ya Allah, kula ndonga datang panjenengan, kula nyuwun datang panjenengan sesuatu yang baik menurut panjenengan, dan saya minta kepada panjenengan agar saya dijauhkan dari sesuatu yang menjadi murkamu. Kula nyuwun reksa teng panjenengan saking sesuatu yang menjadikan kemarahanmu Gusti. Niku sing dijaluk. Dadi njaluk reksa nang Gusti Allah supaya ditono saking perkara yang menjadikan kemurkaan Allah. Dadi duduk njaluk barang sing senenge awake dhewe sekalipun Allah murka, mboten. Njaluk sesuatu yang menurut Allah baik. Minta sesuatu yang baik menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan pribadinya Abul Qasim Al-Junaid, bukan. Lah, tungo-tungo ngeten iki perlu. Allahumma wala tusghilni bisyuhliman yushiluhu angkama aradahu minka. Allahumma aduh Gusti Allah, walatushilni, jangan kau sibukkan aku dengan satu kesibukan yang bisa menghalangi dari apa yang kamu perintahkan kepadaku. Kula niki panjenengan paringi kelakuan singkirane kelakuan niki mboten ganggu ibadah kula datang panjenengan. Kula niki panjenengan paringi kesibukan yang kirinya kesibukan saya ini tidak mengganggu datang ibadah kula datang panjenengan. Panjenengan datang paringi kula niki pendamelan, singkirane pendamelan kula niki mboten ngerusak teng ibadah panjenengan. Itu yang diminta. Sungguh sangat baik kalau kita mampu berdoa seperti ini. Yang saat niki kula ambek sampean kan lek ndonga Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Nyaluk ilmu sing manfaat. Nyaluk ilmu sing amal sing diterima. Nyaluk dunya sing barokah, sing abwa. Sing akeh melimpah ruah tanpa payah tanpa nopo. Men njaluk donga sing bek niku apakah permintaan panjenengan tentang donya lek sampean nang Gusti Allah dikai donya bek niku apa donya sampean niku ndak ganggu nang ibadah sampean. Apakah dengan dunia yang sampean minta kepada Allah nanti ketika donyane sampean niku berhasil sampean niku mboten tambah sombong? Apa dunia sing sampean jaluk lek sampean berhasil menjadi orang yang kaya raya sampean tidak akan malas beribadah? Lho niki perlu panjenengan perhatikan. Jaluk nopo mawon, ayo dijaluk nang Gusti Allah. Mandar mugo apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita niki tidak mengganggu dumateng ibadah kula so panjenengan sedaya. Monggo kita lanjutaken. Al-hazanu utawi susah ala fikdani to'ati ingatasi sepini to'at. Kalimat fikdani kubidomil fa'i kelawan den waca dhammah fa'i fuk wa kasriha lan kasroi fa' kenging. Ala fikdani to'at ngih kenging, ala fukdani to'at ngih kenging. Ay adami wujudiha tegesi urah anani to'at fil hali indalem sa'naliko ma'a adamin nuhudi serta urah anani tangi ilaya maring to'at fil mustaqbali ing dalam zaman kang bakal teko iku min alamatil iqtiror setengah saking biro-biro tondo-tondo nika bujuk ayat takwili tegese tetanggenan alama ingatasi barang lah hakikota kang orano hakikat iku mawujud laukatwima wa adha utawi iki hazan wal hazanu yoiku susah al gadhibu kang goro ya Allah dikang yakunu ono ma'ahu iku sartani hazan albuka'u opo nangis al-kadhibu kangkuro kama kila kaya leden ucapakan opo kam min ainin jariyatun wa kolbin kosin wa huwa aminun makrallahil khofiya kam min ainin birang-birang utawi moto birang-birang utawi meripat jariyatun iku kang mili banyuni opo ain wa kolbin lan birang-birang utawi ati iku kosin kang atos opo kolbin wa wa ale utawi wonge aminun iku kang rasa santoso makrallahi ing sandupayane Allah al khofiya kang samar. Dawune ke musonep susah karena kehilangan ibadah beserta tidak mau berusaha untuk menambeli kekurangan ibadah yang telah hilang itu tadi. Itu adalah tanda daripada terbujuk atau kebohongan. Awake nangis-nangis polahe kehilangan sembahyang. Duh, awake iki pirang tahun yo ndak sembahyang. Sak piro dosane awake iki? Masyaallah. Cek gedene dosane awake iki. Ndak sembahyang tadi. Nangis nemen. Banyu matane metu, tapi awake ndak gelem kodok salat-salat yang telah ditinggalkan, bahkan tidak mau berusaha untuk melakukan ibadah sholat. Mek nangis tok. Niki jarene ke musonep ini termasuk membujuk, termasuk tanda-tandanya bujukan niki. Wong niku lek rumoso awake niku susah, kehilangan ibadah otomatis masa-masa yang akan datang dia bina dengan baik. dia melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tutuk kok malah menangis tok tapi enggak mau beribadah. Kaya apa sampean nangis lek sampean ndak gelem ibadah? Itu namanya tangis air tangis buaya. Goro. Ana wong lungguh di tengah embong. Di pinggir-pinggir embong wong emis saken. Duh, saken wong iku lho. Masyaallah. Saken tok tapi ndak gelem ngekeki apa-apa. Itu adalah menangis yang bohong. Itu air mata yang tidak ada gunanya Anda jatuhkan. Wong kepethuk wong emis ndak mampu. Ana wong lungguh di pinggir dalan. Ana wong lungguh di pasar-pasar itu enggak perlu ditangisi. Lek sampean saken, tarien wong iku gak ana omah. Aja dawa-dawa, aja gede-gede omahe 3 meter ae musuh 4 meter. Blek panggen ana pak tak kena sampean. Ndak usah menangis. Wah, lek ana wong bambung nangis sing kedutu saken e, masyaallah. Tapi ndak ngekeki apa-apa. Goro iku jenenge. Goro bohong namanya. Lek sampean niku mangsaaken, kalau sampean merasa kasihan, ndak usah menangis. Bantu aja mereka itu. Lek duwe, lek ndak duwe, maka cukup panjenengan dengan merasa kasih sayang, merasa iba dengan nasib yang sedang diterima oleh orang itu. Tapi lek sampean duwe ojo nangis tok. Ndak perlu nangis iku. Ketok wong ngemis nangis, ketok wong ndak duwe-duwe nangis, ketok wong bangkrut nangis, tapi ndak gelem bantu kaya apa? Pidato nangis, saken guru-guru iki dikake dhewe titik, saken wong sing nganggur tambah akeh, tapi bensin katene munggah sampean meneng. Perlu apa? Lah ndak perlu nih nangis, kita berusaha dengan cara yok nopo sing sekirane bensin niki wurung sing katene munggah. Tapi kita enggak usah berbuat anarkis, enggak usah pakai kekerasan. Niku jenenge saken wong. Lek ndak iso saken ya wis meneng mawon lah. Aja ngetotol jane wong bentan aja saran nah. Ada apa-apa. Omongane aja yone tapi ndak ana apa-apa. Saken ngoten niku mboten nonton hasilnya. Saken yang perlu adalah saken yang ditindaklanjuti dengan perbuatan. Apa yang menunjukkan bahwa dia punya rasa kasih sayang? Ngoten. Al-hasnu ala fiqdani ta'at ma'adamin nuhud ilaiha min alamatil iqtiror. Awai susah krono kehilangan ibadah tapi ndak gelem berusaha, iku jenenge terbujuk. Ndak ana faedahe, ndak ana oleh sampean koyo ngoten niku. Sampean saken usaha, berusahalah. Nek sampean saken, lek ndak saken ya wis meneng. Napa maksud iqtiror niku? Ai ta'wili tegesi tetanggenan. Alamala hakikota lahu terhadap sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dia hanya mengandalkan sebuah tangis belaka, tapi tanpa ada usaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Iki percuma. Nik panjenengan saken bukan tangisan itu yang dihadang oleh orang miskin. Tutuk nangis iku sing didelokno masyarakat sanes. Bukan tangisan Anda yang ditunggu masyarakat, tetapi bantuannya, Pak. Anak kebanjiran delok, kasihan masyarakat sekian, alangkah menderitanya terkena banjir yang tingginya sak dodo, rumahnya hancur, mule ndak ngekeki apa-apa. Jarine wong sing kebanjiran lapo nangis jembut iku. Ngoten nggih. Ndak usah nangis wis. Lek pian saken nyumbang sak mampune. Ndak nyumbang. Nangis tok kaya apa nangis? Ingat nggih, ingat nangis itu ada dua macam. Ada nangis buaya, ada nangis sing sak temenan. Lek nangis temen ngekei ngoten lho. Kecuali lek pancene wong ndak duwe nangis ya oleh ganjaran. Lek wong soge nangis, mari nangis ndak ngekei apa-apa. Iku jenenge nangis rayuan niku, ora ono perlune. Arek wedok lan arek lanang nangis ben ojo kegudho ati sampean. Masih ono arek lanang niku nangisan. Kadang ini air matanya itu adalah air mata buaya. Ndak perlu, tangisan ndak perlu. Wahada huwal hazanul kathib. Bohong. Nangis yang tanpa diikut sertai dengan sebuah pembelaan atau membenahi diri niku jenengi susah singgoro. Alladhi yakuna ma'ahul buka'ul kathib, yang tangisnya juga merupakan tangis air mata yang bohong. Banyu moto sing didunun niki banyu moto goro. napa wonten banyu mata goro akeh men delok air mata yang dikeluarkan oleh sinetron-sinetron di film niku. Nangis temenan ta niku mboten. Mereka itu nangis hanya ingin penampilannya menjadi hot, dan kalau penampilannya menjadi hot dia akan banyak meraup keuntungan. Ujung-ujungnya adalah uang. Wong nangis temenan, mboten sembarangan nangis. Nangis terbukti. Lek nangis ngoten niku bisa dilatih niku. Lek cilik napa-napa nangis saged. Arek iku pinter nangis. Iso nangis temenan. Wah. Berarti pandai bersandiwara. Sandiwara niku maknane munafik. Dek ini menangis temenan, cinta-cinta temenan. Tindak cinta-cinta goroan. Dek iku nangis ngoten saestu oleh nangis dan betul-betul berat kepada orang yang sangat dicintainya. Tutup air mata darat. Kam min ainin jariyatun wa qalbin qasin wa huwa aminun makrallahil khafiya. Banyak orang yang matanya menangis tapi hatinya tetap keras. Kandani nang kiai dingklu nyungkel kiai kaya kate diambung dengkule. Tapi kiai ini mulai mari guyang guyu. Ndak kate lapo-lapo, mboten kate kapok-kapok. Wis mari digepuk inang polisi supaya leren teko kelakuan kejahatane. Wuh, tepa ana polisi sampeyan nangis-nangis njaluk urip, Pak, njaluk urip, Pak, njaluk urip, Pak. Mulai tutuk nang omah kejahatannya kambuh lagi. Lho air mata yang begini nih lho sing garane wong niku ndak percaya nang kula sampean. Hanya kita ini, ya bukan berarti tidak boleh menangis. Kalau kali panjenengan ini malah ten hadis, kita ini diperintahkan untuk menangisi setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan ibadah yang ada kekurangannya, itu perlu kita tangisi. Dikalau kalau kali panjenengan mboten iso nangis, maka paksakanlah untuk bisa menangis. Diapi-api no nangis, ngoten. Dianjurkan menangis, tapi jari mang menangis niku sing temenan. Tutuk nangis-nangisan tapi ndak ono buktine apa-apa. Nangis sing saestu, nangis yang ditindaklanjuti. Haitsu manaa ing dalam ninggon nyegah sapa Allahu ing man, ma ing barang yang fa'u kang manfaati apa mahu ing man. Wa atolan maringi sapa Allahu ing man, ma ing barang yang taruh kang kebujuk sapa man bihi kelawan ma minal hazani baen saking susah wal buka ilan nangis fa inna mungko sak temen man kot yastahsin iku terkadang milang-milang bagus sapa man bidzalika kelawan mungkun-mungkun al hazan wal buka halahu ing tingkah iman waya utulan nganggep sapa man syai'an ing suwi nafsu ing awak iman syai'an ing siwi-siwi kadang-kadang krana awak ini wis iso nangis wong ndak duwe ana wong larat ati iso nangis masyaallah sakene re padahal lak ngekek apa-apa dengan bisanya menangis kadang-kadang di ati niki muni waduh hebat aku iki re sampe iso nangis nang kemelasane wong wong parangan iso nangis nang kemelasane wong ae muni hebat lek awake dhewe niku aja didelok sembayang Allahu akbar ambek sembayang ambek nangis khusuk-khusuk no. Terus mata banyu motone dihapus. Banyu motone dibuseki sampai motone bendul. Mari bendul kocoan. Mari bendul kocoan. Dadi ngrasa awake wis iso sembayang karo nangis di atine muni. Wah, berarti aku iki hebat aku. Berarti aku iki hebat. Iso nangis aku sembayang, Mang. Sembayang zuhur petang rakaat sing rong rakaat nangis terus. Berarti hebat aku iki. Awake dhewe di alam dhewe. Ngarani awake dhewe apik kaya ngeten iki ndak oleh. Ndak usah wis, ndak usah dianggap di atine apa maning diceritakake teng tiyang, ndak usah. Dianggap pojok. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandhar muga kula kali panjenengan iso nganggep iso dadi wong sing apik tanpa menganggap dirinya apik. Wong iso nangis ae iso apik. Kadang-kadang awak iso takon ndek sikil, ndek atine alhamdulillah. Untung awake sik iso takon. Awak iso nyekolano anak sampai dukur, alhamdulillah. Untung awak iso po. Anakku sekolah sampai dadi wong kape. Ojo dianggap awak ini gue pak, ndak perlu ngapik no awak dewe ni gue mboten perlu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Cari nih Gusti Allah nanti di Al Quran. Jangan kau sucikan dirimu, karena Allah lah yang lebih tahu dengan orang yang paling bertakwa. Allah sing luwih weruh dengan orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa niku sing paling weruh niku Gusti Allah. duduk sampean. Sampean ngono ndak perlu menilai siapa diri saya krono iso nangis yang kepaling api mboten katik pun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mila saking menika mandhar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul susah karena tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan kesusahan itu jangan dianggap. Ngoten lho cara fikih niku, Bu. Sampeyan nelongso. Allah, awak iki ndak iso sembahyang, aduh, kehilangan sembahyang zuhur ambe asar. Masya Allah. Nangis. Mari nangis banyu motone dibusek. Terus kacamata, aduh, berarti aku iki wis hebat iki. Ketinggalan sembahyang loro iso nangis. Ngapik-ngapik nawai dewi. Nggak oleh, ngatuh niku nggih. Mandar muga nopo ingkang sampun kita pirangaken sedaya dados ilmu ingkang manfaat so barokah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sakmenten ingkang saged alamaturake salah lebute nyuwun aku pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.